ke pagi, chatku kok gak pernah kabarin. Seperti orang-orang di IG yang banyak diikuti. Rasa umat menunggu balasan, tak ada pesan. Keluarkan ku dari zona teman. Beribu pesanku, notifmu ku tunggu. Kamu kok gak punya hati? Aku ini insan, bukan also peninggi. Seminggu berlalu, kau jawab pesanku. Kau hanya tanya kabarku. Waktu ke waktu perlahan ku rakit nyaliku, menikung orang-orang yang juga sukai dirimu. Jalan mencari celah, maukah kau lebih dari teman? Kau balas pesanku, kau bilang I like you. Kau katakan dengan hati, kita ini teman, tak mungkin jatuh hati. Sewindu berlalu, kau undang diriku. Kau nikah dengan yang lain. Biarkan mati rasaku yang takkan bisa pergi. Pergi. Ujian dari Allah, ujian dari Allah. Ini adalah perjuangan. Mohon.